Selamat malam, Mbak Sere di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu-ibu lu salam ono sing kabeh lho. Nggon kok mau ngenteni kowe. Oh, ibu-ibu kabeh yo ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, aku muni piye? Kowe disenteni ket mau. Mulai langsung jawab kabeh to. Nek aku sing nyalami ora dijawabi. Masa to? Selamat malam ibu-ibu. Loh, kandhani ora ono sing muni kandhani. Sedintani kowe, ya wes nyanyi saya ya. Lagunya apa nih? Ada Sawangen. Sawangen, ojo Sawangen. Kita main bersama Romansa News. MC Kebo, sini Mas MC Kebo. Aja ndroe MC Kebo. Katone atimu pindah. Alpen, Hasio, selamat malam Irul juga, selamat malam Hendra Buanyar, Boski, Bajak Laut dari Mayong, selamat malam, thank you, terima kasih.